Aktor kebanggaan Jawa Timur yang punya suara merdu, kasetnya sudah beredar di seluruh persada Nusantara. Bareng bersama Ramayana juga ada SNP Indonesia, ada GBK Community, juga ada Keri Mahesa Du Palapa. Selamat siang semuanya, GBK Community. Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri saleha perhiasan terindah. Kita goyang lagi, GBK. Setiap keindahan yang tampak oleh mata, itulah perhiasan, perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri saleha, istri yang saleha. Yang tanpa oleh mata hanya istri saleha, perhiasan terindah. GBK Community Barju Palapa, kita goyang lagi yo. Sampai mati, bahkan sampai hidup.